tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ketaatan dan segala macam kebaikan. Adapun terkait dengan makhluknya adalah seperti memberikan bantuan kepada mereka dengan beragam kemanfaatan dunia, ilmu, nasihat, bimbingan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh mereka. Ya. Mereka orang yang asyahih itu menahan diri dari dua kebaikan ini, baik itu kaitannya kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk. Dan asyuh itu merupakan penyakit dari penyakit umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya mentahdir, memperingatkan dari bahaya asyuh. Di antaranya seperti yang beliau sebutkan alaihi salatu wassalam, ittaqush-shuh fa inna shuh ahlaka man kana qablakum hamalahum an ala an safaku dimahum wastahallu maharimahum. Takutlah kalian, jauhilah oleh kalian asyuh, sifat kikir, karena itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian, karena itu mendorong mereka untuk menumpahkan darah sesama mereka dan menghalalkan kehormatan-kehormatan sesama mereka. Ya, di dalam hadis yang lain disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, ijtanibu as-sab' al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya 7 perkara ini termasuk dari kaba'ir dzunub, dosa-dosa besar. Tersebut di antaranya asyuh, sifat asyuh ataupun al-bukhl. Ya. Dan di antara ulama ada khilaf terkait dengan makna asyuh wal bukhl. Di antara mereka ada yang menganggap sama, asyuh wal bukhl. Ya. Ada juga di antara mereka yang membedakan. Ada yang mengatakan bahwasanya asyuh asyad minal bukhl. Asyuh itu lebih dahsyat ya daripada al-bukhl. Ya, lebih jelek daripada al-bukhl. Bakhil sudah jelek, tapi asyuh lebih jelek dari itu. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya perbedaannya hanya pada al-hirs, yaitu kalau bukhl seseorang menahan diri, ya, menahan kebaikannya, baik harta, ya, atau faedah-faedah kemanfaatan yang ada padanya, ilmu, waktu, tenaga, ya, hanya itu. Tapi al-bukhl, tapi al-asyuh disertai dengan al-hirs, ambisi yang besar pada dia. Bakhil tapi dibarengi dengan ambisi. Nah, itu asyuh. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau al-bukhl itu pada satuan-satuannya, seperti seorang bermalas-malas atau tidak mau enggan untuk bersedekah, ini bukhl. Ataupun dia tidak mau ya mengajari mereka-mereka yang butuh pengajaran. Ya, ini juga bukhl. Itu satuan-satuannya disebut dengan al-bukhl, tapi keseluruhannya disebut dengan asyuh. Ya. Dan di sana ada ucapan yang bagus dari beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala terkait dengan al-farq baina al-bukhl wa syuh. Kata beliau rahimahullah taala, al-farq baina syuh wal bukhl anna syuha huwa shiddatu hirsin 'ala syai. Bahwasanya perbedaan antara asyuh wal bukhl adalah asyuh itu syiddah hirs, ambisi yang besar, ala syai untuk mendapatkan sesuatu dari dunia. Ya. Wal ihfa fi talabih, dan bersungguh-sungguh mencurahkan apa yang dia bisa untuk dicurahkan dalam rangka mendapatkannya. Wal istighfa fi talabih, dan juga menghabiskan ya segala apa yang dia miliki dari waktu dan tenaganya serta pikirannya untuk mendapatkannya. Wa jasya' an-nafsi alaih, dan disertai dengan sifat rakus. Iya. Untuk bisa mendapatkan perkara tadi, itu asyuh. Ya. Wal bukhl, sedangkan al bukhl kata beliau adalah man'u infaqihi ba'da husulihi, yaitu seseorang menahan diri dari berinfak, tidak mau berinfak setelah dia mendapatkannya. Ketika masih bersifat keinginan, ambisi, itu disebut asyuh. Tapi kalau sudah dapat, kemudian dia tidak mau untuk menginfakkannya, mensedekahkannya, ya maka itu disebut dengan al-bukhl. Fahuwa syahih qabla husulih, maka orang ini disebut dengan orang yang syahih, kikir, qabla husulih, sebelum dia mendapatkan apa yang dia cari, ya dari perkara-perkara yang dia kejar dari dunia. Wa bakhilun ba'da husulih, dan dia disebut dengan orang yang bakhil setelah dia mendapatkan apa yang dia cari, apa yang dia kejar. Ya. Fal bukhl samaratu syuh. Al bukhl, kebakhilan, sifat bakhil adalah buah dari asyuh, dari hati yang kikir. Wasyuh yad'u ila al bukhl. Asyuh, sifat asyuh itu mendorong seseorang untuk berbuat bakhil. Wasyuh kaminun fin nafs. Asyuh, sifat kikir itu tersembunyi dalam hati, dalam jiwa. Faman bakhila faqad ata'a syuhah, maka siapa saja yang bakhil, apakah dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, ilmu, bimbingannya, dan segala hal yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh manusia, siapa saja yang bakhil terhadap semua ini, faqad ata'a syuhah, maka berarti dia telah menuruti sifat kikirnya yang ada dalam hatinya. Wa man lam yadkhul, dan siapa yang tidak bakhil, iya, faqad asa syuhah, ini berarti dia telah bermaksiat ataupun melanggar ataupun tidak menuruti sifat kikirnya dalam hatinya. Ya, wa wuqiya syarruh, dan dia telah terjaga dari kejahatan sifat asyuh tadi, yang mana Allah sebutkan tentang asyuh ini, kata Allah, wa uhdiratil anfusus syuh, dan jiwa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syuh, memiliki sifat syuh, kikir. Ya. Siapa yang dia terbawa dengan sifat syuhnya, maka dia menjadi orang yang sengsara dan binasa. Dan siapa yang mau bermujahadah bersungguh-sungguh untuk memeranginya dan tidak mengikuti kekikirannya, maka dialah orang yang muflih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa-siapa yang dipelihara, dijaga dari sifat kekikirannya, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan al-falah, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, sifat asyuh adalah sifatnya mereka, kaum munafikin, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Di situ disebutkan asyihatan 'alal khair. Ada juga asyihatan 'alaikum. Iya. Asyihatan 'alal khair, apakah mereka kaum munafik itu bakhil, kikir untuk berbuat kebaikan? Kemudian di dalam ayat yang setelahnya, asyihatan 'alaikum. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Apakah mereka bakhil terhadap kalian wahai kaum mukminin? Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Mereka lah orang-orang yang tidak beriman, dan Allah hapus dari mereka amalan-amalan kebaikan mereka. Dan sebaliknya, kaum muslimin, kaum mukminin yang khullas, yang shadiqun dari kalangan sahabat, itu terjaga dari sifat asyuh. Ya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya. Apa tadi ayatnya? Ayatnya tadi yang dibaca. Hafalkan surat Al-Hasyr. Ya. Dan mereka tidak mendapati terhadap apa-apa yang mereka berikan, sedekahkan, infakkan jalan Allah, hajah. Wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Ya. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah tutup, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang Allah jaga dari sifat kikirnya, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan al-falah, keberuntungan, kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya. Demikian keadaan mereka salafun salih dari kalangan as-sahabah minal muhajirina wal ansar. Ya, di sini al-Imam al-Bukhari rahmatullahi taala alaih membawakan beberapa hadis. Baik, langsung kita baca hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u Ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannama fi jawfi 'abdin abada. Wala yajtami'u ash-shuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'u ghubarun fi sabilillah." Tidak akan pernah berkumpul antara debu. Ya, fi sabilillah, antara debu yang muncul karena sebab berjihad di jalan Allah, yang masuk debu ini ke lubang hidung ataupun perutnya kaum mujahidin, ini tidak akan bisa berkumpul dengan dukhanu jahannam, asapnya neraka jahannam, fi jawfi 'abdin abada, pada perut seorang hamba yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala selamanya. Wa la yajtami'u ash-shuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada, dan tidak akan pernah bisa berkumpul sifat ash-shuh, kikir, bakhil, wal iman, dengan keimanan, fi qalbi 'abdin abada, pada hati seorang hamba selamanya. Ya, hadis ini menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwasanya tidak akan bisa berkumpul ya dukhan, debu ya, yang masuk ke dalam perut seorang yang berjihad di jalan Allah, ataupun masuk ke dalam lubang hidung seorang yang berjihad di jalan Allah, ya, dengan dukhan, dengan asap neraka jahannam. Hal ini menunjukkan kepada fadilah yang besar dari al-jihadu fi sabilillah, dari berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dia, orang tadi, dengan sebab debu yang masuk ke dalam hidung dan perutnya, itu dia menghalangi ataupun terhalangi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa an-nar. Dan juga sekaligus di dalamnya terkandung anjuran untuk kaum muslimin ketika ya datang saatnya perintah untuk jihad, untuk mereka menjalani jihad fi sabilillah. Dan pada kalimat fi sabilillah di sini ada tanbih ya, jihad yang mendapatkan fadilah, keutamaan, dan janji-janji yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah jihad fi sabilillah. Bukan jihad karena ta'asub. Ya. Bukan jihad karena riya. Ya. Bukan jihad karena kepingin dilihat keberaniannya, diketahui keberaniannya. Juga bukan jihad karena kebodohan. Ya. Tapi yang dimaukan di sini adalah jihad fi sabilillah, yaitu jihad yang dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, ya, al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah, yaitu li'la'i kalimatillah, untuk mengangkat, meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah, ya, untuk mencari keutamaan dan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kedua, harus dibangun di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak bisa al-jihad dilakukan ya oleh sembarang orang. Ya, dibutuhkan di sana bimbingan para ahlul ilmi yang kokoh di dalam ilmunya. Ya. Tanpa al-ilm tidak akan mungkin bisa terwujud jihad fi sabilillah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Faqala, ya, kata sahabat, atau ditanya oleh salah seorang dari sahabat, ya, tentang ada seorang yang dia berjihad karena keberaniannya, karena ta'asubnya kepada sukunya atau bangsanya, karena riaknya, ayu dzalika fi sabilillah, yang mana ya Rasulullah yang dianggap sebagai jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang jami' dan mani', jawabannya mengumpulkan. Ya. Kata beliau, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang dia berjihad agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dialah yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-jihadu fi sabilillah juga termasuk di antara bentuk sakhawah, sakhawatun nafs, di antara bentuk kedermawanan, di mana seseorang mau mendermakan iya sesuatu yang paling berharga dan dicintainya, yaitu berupa dirinya, ya, jiwanya, dan juga hartanya. Karena seseorang yang berjihad, ya, resikonya adalah nyawa hilang, harta benda habis, Sehingga dari sini juga kita bisa bisa ambil faedah bahwasanya orang yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terselamatkan dari sifat asyuh, dan dia sungguh termasuk orang yang memiliki sifat kedermawanan, karena dia mau berkorban, mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yajtami'u asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Dan tidak akan bisa berkumpul, bertemu antara sifat asyuh, kikir, bakhil dan iman fi qalbi 'abdin abada. Ya, pada hati seorang hamba selamanya. Kenapa demikian? Dikarenakan disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala, dikarenakan yang namanya iman itu mengandung makna at-tasdiq, pembenaran, yaitu seseorang membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan kepada hamba-hambanya, berupa Allah Subhanahu wa taala menanggung rizki dan kebutuhan hidup mereka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum ya min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, ya, "fa huwa yukhlifuh," maka pasti Allah ganti. "Wa huwa khairur raziqin," dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam ayat ini sangat jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa-siapa yang mau berinfak. Ya, dengan satu infak untuk Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang telah dia infakkan. Yaitu harus diyakini oleh setiap muslim, setiap mukmin. Jangan sampai dia ragu. Kalau dia ragu, maka yang muncul adalah sifat bakhil dan kikir. Ya. Dan di dalam hadis disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, ya, kata beliau, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu wa ajalah." Tidak akan mati satu jiwa sehingga dia bisa menyempurnakan rezeki dan ajalnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nas-nas ini yang berisi janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanggung rezeki hamba. Ya, terlebih lagi kalau dia mau menginfakkannya di jalan Allah, ya, seharusnya mendorong seorang beriman untuk dia bersifat as-sakha, dermawan, dan jauh dari sifat asyuh. Ya. Dikarenakan juga asyuh itu diantara bentuk su'udzon seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka atau mengira bahwasanya kalau dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terkurangi hartanya, akan berkurang hartanya. Ya, tidak mendapatkan gantinya. Dan su'udzon ini bertentangan dengan keimanan tadi, pembenaran tadi yang telah disebutkan di awal. Sehingga dikatakan di sini, la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak bisa berkumpul antara sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba. Ya. Kalau asyuh yang dimaukan di sini adalah asyuh yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan perkara-perkara yang prinsip seperti tauhidullah. Iya. Seperti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memberikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terangkat dari iman adalah asluhu, pokok imannya hilang dia. Kalau kebakhilannya, kekikirannya menghalangi dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman kepada tauhidullah Subhanahu wa taala dan segala perkara-perkara yang merupakan prinsip, maka asyuh ini menghilangkan keimanan seseorang. Ya. Akan tetapi kalau asyuh sifat bakhil kikir ini menghalangi seseorang dari kewajiban-kewajiban, bukan perkara-perkara prinsip dan mendasar dalam agama ini, maka yang terangkat dari iman adalah kesempurnaannya. Imannya tidak sempurna. Siapa yang dia ada dalam hatinya asyuh, yang mana asyuh ini menghalangi dia dari berbuat perkara yang wajib, maka imannya naqis. Wa huwa naqisul iman. Dia imannya kurang, tidak sempurna. Ya, seperti hadis Rasul alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah, ya, seorang di antara kalian beriman sehingga dia mencintai, ya, bagi saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Di sini yang dinafikan apa? Asluhu atau kamaluhu? Kesempurnaannya atau pokok imannya? Kesempurnaannya. tidaklah sempurna seseorang imannya sampai dia bisa mencintai untuk temannya sebagaimana dia mencintai sesuatu untuk dirinya. Ya. Dan di sana ada ucapan As-Sindi rahimahullah ta'ala di dalam hasyiah beliau. Ya, kata beliau, makna hadis ini la yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Maksudnya kata beliau ada beberapa pengertian. Yang pertama, di sini la yajtami', ya, bentuknya khobar, tidak akan berkumpul antara sifat kikir dengan iman dalam hati seseorang. Tapi maknanya kata beliau, ada yang mengatakan di antara ulama maknanya larangan, maknanya nahi, la-nya ya penafian, tapi maknanya larangan. Ai lain bagi lil mukmin an yajma' bainahuma, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk mengumpulkan ya antara sifat asyuh dengan keimanannya. Ya, hendaknya dia berjuang berupaya keras untuk menghilangkan sifat asyuh dari dalam hatinya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang dimaksud dengannya adalah tadi al-iman wal al-murad bil iman kamaluh, yang dinafikan di dalam hadis ini dari keimanan adalah kesempurnaannya. Tidak akan bisa berkumpul antara asyuh dengan keimanan, maksudnya iman yang sempurna. Tidak akan ada iman yang sempurna yang bisa berkumpul dengan sifat asyuh ataupun kikir ataupun bakhil. Dan yang ketiga, kata beliau, annahu qallama yajtami' asyuh wal iman wa'tubira dzalika bimanzilatil adam, bahwasanya sifat asyuh dan sifat al-iman itu jarang sekali terjadi adanya pada diri seorang mukmin. Sehingga karena sangat jarangnya, maka hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada, ataupun dianggap tidak ada, atau keadaannya seperti tidak ada, karena sangat-sangat jarang terjadi ya terkumpul pada diri seorang mukmin antara sifat al-iman wasyuh, maka dianggap tidak ada ya, tidak akan pernah ada terwujud dua sifat yang saling bertentangan satu sama lainnya, asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada ya. Dan yang menjadikan kita khawatir ya, dan setelah itu mendorong kita untuk berupaya membersihkan diri kita dari asyuh dan bermujahadah di dalamnya, adalah bahwasanya asyuh ini dikatakan oleh al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala sebagai sumber dari segala macam akhlak-akhlak yang buruk dan jelek. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yansha'an asyuhi minal akhlak al-mazmumah, dan muncul dari sifat asyuh kebakhilan dan kekikiran ini ya akhlak-akhlak lain yang tercela, akhlak-akhlak lain yang hina ya. Dengan sifat asyuh seseorang ya tidak akan mau untuk berinfak, tidak akan mau membantu menolong saudaranya yang membutuhkan pertolongan ya, apakah dengan hartanya, bimbingannya, jabatannya, kedudukannya ya. Bahkan lebih luas dari itu ya, dengan sifat asyuh seseorang tidak akan mau memaafkan saudaranya ketika dia atau saudaranya keliru, ketika saudaranya perbuat salah ya. Dengan sifat asyuh juga seseorang tidak mau bersabar. Dengan sifat asyuh juga seseorang tidak mau lapang dada dan memaafkan. Dengan sifat asyuh seseorang tidak mau senyum kepada temannya. Dengan sebab sifat asyuh seseorang tidak mau mengucapkan salam, berat mengucapkan salam kepada saudaranya. Dan segala macam ya, dari kejelekan-kejelekan akhlak yang muncul dari sifat asyuh, di sisi lain akan terhalang dari dia beragam sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang mulia dan baik ya. Dan di antara faedah yang mungkin kita bisa ambil dari hadis ini adalah, ataupun kalau kita mau sebutkan tambahannya nanti insyaallah di akhir, tentang sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu memiliki sifat asyuh. Ya. Kita masuk dulu ke hadis berikutnya ya. Nanti insyaallah di akhir bab ini akan kita bacakan beberapa faedah tambahan terkait dengan asyuh. Kita masuk pada hadis berikutnya. Ya. An Abi Sa'id al-Khudri, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khuslatan la yajtami'an fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Ya. dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, khoslatani, dua sifat, ya, la yajtami'ani fi mu'min, yang tidak akan bisa berkumpul pada diri seorang mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluqi, yaitu sifat bakhil, ya, wa su'ul khuluqi, ya, yang tidak akan terkumpul kedua-duanya pada seorang mukmin, yaitu sifat bakhil dan akhlak yang jelek. Ya. Hadis ini di dalamnya ada kelemahan dan dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Adapun hadis sebelumnya juga ada kelemahan, cuma ada syawahid yang menguatkan dia, hadis tadi, sehingga naik kepada derajat hasan. Bahkan di sini disebutkan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Adapun hadis yang ketiga, di sini ada kelemahan, sehingga kita tinggalkan saja, kita lewati. Baik, kita masuk kepada hadis berikutnya, hadis yang ketiga. An Abdullah ibn Rabi'ah qal, dari Abdullah ibn Rabi'ah, dia adalah seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, qala kunna julusan 'inda Abdullah fadzakaru rajulan fadzakaru min khuluqihi فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيده قالوا لا قال فيده قالوا لا قال فرجله قالوا لا قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. Ya, dari Abdullah ibn Rabi'ah rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan bahwasanya kami dulu, para tabi'in, pernah duduk-duduk bersama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kami pun atau mereka pun, ya, menyebutkan tentang keadaan seseorang. Fadzakaru min khuluqih, dan mereka pun menyebutkan akhlaknya. Yang dimaksud dengan khuluquh adalah kejelekan akhlaknya, sifat asyuhnya, bakhilnya, kikirnya, sifat keras dan kakunya, pemarahnya, dan yang lainnya dari sifat-sifat jelek yang terkumpul pada diri orang tadi. Dan sudah diupayakan, ya, oleh mereka dengan nasihat, bimbingan, tapi tetap tidak mau berubah keadaannya. Faqala Abdullah, maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an menjawab, ara'aitum law qata'tum ra'sahu akuntum tastati'una an tu'iduh? Bagaimana pendapat kalian? Ya, seandainya kalian potong kepalanya, apakah kalian mampu untuk mengembalikannya seperti semula? Ini ucapan beliau sebagai bentuk mukaddimah pembukaan yang menjelaskan bahwasanya, ya, yang namanya al-akhlaq itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit, ya, keadaannya. Kalau sudah seperti ini, ya, kita meskipun mencurahkan apa yang kita bisa curahkan dari bimbingan dan nasihat untuk kita bisa merubahnya. Ya. Itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ara'aitum, beliau umpamakan dengan, ya, bagaimana pendapat kalian seandainya kalian memotong kepalanya? Apakah mungkin untuk kalian bisa mengembalikannya seperti semula? Mungkin enggak? Dipotong kemudian dipasang lagi, dibagi lagi. Enggak bisa. Mustahil. Iya. Qalu la, maka tentu mereka menjawab la, tidak mungkin. Wahai Abdullah, ya, Ibnu Mas'ud. Ya, qala fayadah, kata beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fayadah, bagaimana kalau kalian memutus tangannya? Ya. Bisa enggak mengembalikannya, memasang kembali seperti semula? Qalu la, tidak. Ya. Qala farijlah, kakinya bagaimana? Kalau kalian putus dan kalian bisa enggak mengembalikannya, memasang kembali seperti semula? Qalu la, maka mereka menjawab tidak. Qala fa innakum la tastati'una an tughayyiru khuluqah. Ya, kata beliau radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kalian la tastati'una an tughayyiru khuluqah, tidak akan mampu untuk bisa merubah, ya, khuluqah, ya, akhlak dia. ya, perangai dia, ya, yang seperti itu. Hatta tughayyiru khalqah, sehingga kalian mampu atau bisa merubah bentuk fisiknya. Bisa enggak kita merubah bentuk fisik seseorang yang tadinya besar jadi kecil, yang kecil jadi besar, yang hitam dirubah menjadi warna yang lain misalkan? Tidak bisa. Iya. Kalaupun bisa, ada kecacatan di situ di dalamnya, iya. Ada cacat kelemahan padanya. Iya. Ya, sulit ya untuk kita merubah. Ya, demikian pula ya keadaan Abu Sa'ad Mu'ad bin Muhammad itu kurus di kantor dan keluar. Ya, demikian pula keadaan seorang hamba pada akhlaknya. Iya. Sangat-sangat sulit. Iya. Kalau sudah Allah tetapkan dia itu memiliki karakter yang seperti ini dan itu untuk dirubah. Iya. Dan tidak ada dalam ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini maksud dari beliau agar kita tidak mau berupaya bersungguh-sungguh mendakwahinya, menasihatinya dan berupaya merubahnya, tidak ada. Beliau hanya ingin menjelaskan ya bahwasanya akhlak itu telah ditetapkan oleh Allah, telah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, tetap yang namanya usaha, upaya harus kita curahkan sebagaimana harta telah disebutkan. Perkaranya sudah dibagi-bagi, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi di antara kalian apa? Akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagi untuk kalian apa? Rezeki-rezeki kalian. Dan sekarang kita lihat rezeki sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari apa tidak kita untuk mendapatkan rezeki tadi? Mencari, berupaya tidak? Berupaya. Iya. Tidak kita berpangku tangan menunggu datang rezeki. Demikianlah akhlak. Ya, meskipun sudah dibagi-bagi, sudah ditakdirkan, tetap di sana dituntut untuk kita berupaya dan berusaha. Ya. Karena kita belum tahu, jangan-jangan bisa berubah ini akhlak. Ya, sebagaimana yang sudah kita lewatkan. Ya. Ya, kalau memang dia ditakdirkan akhlaknya baik, meskipun tadinya enggak baik, maka Allah SWT akan memudahkan untuk dia bisa merubahnya. Untuk dia bisa menggantinya dengan akhlak yang mulia dan baik. Ya, sehingga dalam hadis ini tidak ada maksud dari beliau membuat putus asa, putus harapan dari kita untuk kita tidak mau berjuang keras, berupaya merubah diri kita sebelum orang lain. Ya, akhlak kita dari yang jelek kita tinggalkan kepada yang baiknya. Dan juga setelah itu kita menyempurnakan dengan kita berupaya membantu saudara kita untuk merubah akhlak-akhlak, karakter-karakter yang jelek dari mereka. Ya, demikian. Bahkan kata ulama terkait dengan tawakal. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya tawakal adalah al-imanu biqaulihi ta'ala wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Di antara bentuk tawakal adalah seseorang beriman, yakin dengan firman Allah taala wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini melainkan sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Dan sekarang kita lihat binatang, semut, tawon, ya serangga dan yang lainnya. Itu mereka berdiam diri di sangkarnya, di sarangnya, atau berupaya berjalan mencari. Mencari kan? Berupaya berjalan mencari. Sehingga keliru mereka-mereka yang mereka bersandarkan kepada takdir, kemudian dia berpangku tangan, tidak mau berupaya berusaha. Dengan berdalil ayat ini keliru. Iya. Karena binatang melata pun mereka berupaya bekerja keras untuk mencari penghidupannya. Iya. Kemudian beliau melanjutkan rahimallahu taala atau radhiyallahu taala anhu. Iya. Inna nutfata, sesungguhnya nutfah mani la tastaqiru fir rahim 40 lailah. Itu menetap pada rahim. Iya, seorang ibu 40 lailah selama 40 malam. Thumma tanhadiru daman, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Thumma takunu alaqah, kemudian berubah lagi. Ya, 40 hari berikutnya menjadi apa? Alaqah, segumpal daging. Thumma takunu mudghah, segumpal darah. Ya, segumpal apa lagi? Alaqah. Hah? Dagingnya. Ya. Thumma takunu mudghah, kemudian menjadi mudghah. Segumpal apa? Iya, hah? Apa? Iya, jadi tadi dam darah, kemudian darah tadi mengental alaqah, ya, kemudian menjadi segumpal daging. Iya, Thumma yab'atsullahu malakan fayaktubu rizqahu wa khuluquhu. Kemudian ya, setelah itu Allah utus seorang malaikat, maka ditulislah ya takdir-takdir untuknya terkait dengan rezekinya, dengan akhlaknya, dengan syaqi atau sa'id, dengan nasib dia, apakah dia sebagai orang yang sengsara sebagai ahlun nar ataupun dia nanti kelak sebagai seorang yang sa'id berbahagia. Ya, adapun mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah catat ya dalam ilmunya sesuai dengan hikmah dan keadilannya sebagai orang yang syaqi sengsara, maka tentunya akan sulit bagi dia ya untuk dia merubah kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukan akhlaknya. Ya. Adapun mereka-mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli sa'adah, maka akan mudah bagi dia untuk merubah ya akhlaknya, meninggalkan kejelekan-kejelekan akhlaknya kepada akhlak-akhlak yang baik dan mulia. Ya, sehingga kita berupaya dan berupaya. Jangan sampai kita lemah. Ya, kalau kita lemah ingat hadis ini. Ya, kita malas ingat hadis ini. Oh, jangan-jangan kita termasuk orang yang celaka. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sengsara karena kita malas, akhirnya kita lawan. Ya, dengan demikian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan takdir-takdir baik. Ya, adapun orang yang dia bersandar kepada takdir sudahlah. Ya, nanti juga kalau kita celaka-celaka, ya celaka dia. Kenapa? Karena dia meninggalkan apa? Asbab. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjalani sebab-sebab. Bahkan di antara ulama salaf ada yang mengatakan kalaupun saya ditakdirkan sebagai ahlun nar, maka saya tetap akan bersungguh-sungguh untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya kelak tidak menyesal karena sebab kemalasan dan berkurang-kurangnya saya di dalam beribadah. Tapi kalau seperti ini keadaannya, justru menjadi tanda-tanda bahwa dia adalah ahlus sa'adah. Iya kan? Dan Rasulullah juga ya pernah menyampaikan hal ini, kemudian para sahabat berkata, afalana takil. Kalau demikian, apa kita tidak sudah pasrah saja ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. I'malu, kata Rasulullah, fakulul muyassar lima khuliqalah. Beramallah kalian, jalanlah oleh kalian sebab-sebab dari kebaikan. Ya, fakulun muyassar lima khuliqalah. Dan masing-masing orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan untuk menjadi ahlul jannah, niscaya akan dia dapat kemudahan. Kalau dia diciptakan sebagai ahlul nar, ya maka akan sulit bagi dia untuk mengadakan perbaikan dan perubahan. Ya, dia akan condong kepada keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Nasallallahu taala at-taufik wal hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya, pertolongannya kepada kita agar kita bisa meninggalkan ataupun sebelumnya mengetahui ya kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan kita, akhlak-akhlak kita, ibadah-ibadah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik ya untuk kita bisa memperbaikinya. Ya. Dan di sana dibutuhkan yang namanya muhasabah, muhasabatun nafs, yaitu seseorang introspeksi diri. Karena dengan ini seseorang mengetahui di mana kekurangan, ya, kekurangannya, kejelekan-kejelekannya. Tanpa itu semua dia tidak akan pernah tahu. Karena kalau dia tidak tahu di mana kejelekan kekurangannya, maka akan sulit bagi dia untuk memperbaikinya dan meninggalkannya. Dikatakan oleh Imam Al-Mawardi tentang makna tadi introspeksi, kata beliau, atau muhasabah adalah an yatasaffah ar-rajul ya fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi, yaitu seseorang membuka lembaran-lembaran amalannya, perbuatannya di malam hari ya dari apa yang telah diperbuatnya di siang hari. In kana mahmudan amdah wa atba'ahu bima syakalah wa madhaha, kalau ternyata yang diperbuat di pagi harinya itu adalah perkara yang terpuji baik, maka dia lanjutkan dan dia sertakan perbuatan yang sama yang semisalnya. Iya. Wa in kana madhmuman istadrakahu inamkan. Kalau ternyata yang dia perbuat di pagi hari itu adalah jelek, buruk, ya maka dia perbaiki inamkan kalau masih mungkin. Iya. Kemudian dia berazam untuk tidak mengerjakannya, meninggalkannya fil mustaqbal, pada waktu yang berikutnya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.